Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Masih pada bab yang ke-8 tentang ar-riddah, pembahasan seputar pemurtatan. Berkata penulis hafizahumullah, al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqatu birriddah, beberapa hukum yakni rincian yang berkaitan dengan pemurtatan. Jadi kesimpulan atau rinciannya. Al-hukmul awal, hukum yang pertama atau rincian yang pertama, al-mukrohu idza nataqa bima yujibu riddatahu bisababil ikrah fa innahu la yuhkamu birtidadihi. Orang yang dipaksa apabila dia mengucapkan sebuah ucapan yang ucapan tersebut mengandung konsekuensi dia bisa murtad dengan sebab dia dipaksa tersebut, maka dia tidak dihukumi murtad karena dipaksa. Adapun kalau dengan sukarelanya dia, kerelaan dia, barakallahu fikum, maka bisa murtad. Tapi kalau dipaksa, diancam untuk dibunuh dan lain-lain, maka hal itu dimaafkan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-106, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan, yakni dia mengingkari ucapan yang dia ucapkan berupa pemurtatan. Karena dia dipaksa, dia ingkari dan dia masih menganggap tenang dengan keimanan. Kemudian walakin man syaraha bil kufri sadaron fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Dan akan tetapi orang yang lapang dengan kekufuran, orang yang dadanya lapang dengan kekufuran, ketika dipaksa dia ya mengucapkan dengan tanpa pengingkaran dalam dadanya, fa alaihim ghadabun minallah, maka dia akan menuai atau mereka akan menuai kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar nanti pada hari kiamat kalau dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rincian yang pertama adalah orang yang dipaksa al-mukroh, maka dia termaafkan. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, al-murtaddu yustatabu salasata ayyam. Orang yang murtad, pindah agama atau mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, kekufuran dengan sukarelanya, maka dia dimintai tobat selama 3 hari. Fa in taba, kalau dia bertobat ya sudah, maka selesai urusannya. Wa illa qutila, kalau tidak mau bertobat maka dibunuh. Wa qatalahul imam aw naibuhu, yang membunuhnya adalah penguasa atau wakil dari penguasa yang ditunjuk oleh penguasa. Jadi hukuman had bagi orang yang murtad itu adalah wewenang penguasa atau pemerintah, bukan masing-masing individu dari rakyat yang ada. Kama madha bayanu dzalik, sebagaimana telah lewat penjelasan hal itu. Jadi yang kedua adalah orang yang murtad dimintai tobat sebanyak 3 hari. Ya, kalau tidak mau bertobat, tidak mau rujuk, maka dibunuh. Barakallahu fikum. Al-hukm tsalits, hukum yang ketiga atau rincian yang ketiga. Al-murtaddu yumna'u min at-tasarrufi fi malihi. Orang yang murtad, dia dilarang untuk menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya. Fa in aslama mukkina min at-tasarrufi fihi. Kalau dia ternyata masuk Islam, rujuk, taubat, maka diperbolehkan. Wa in mata ala riddatihi aw qutila murtaddan famaluhu fai'un li baiti malil muslimin. Kalau ternyata dia mati di atas kemurtatannya, tidak mau tobat, atau dia dibunuh sebagai hukuman had karena tidak mau bertobat, ya, maka harta dia itu adalah sebagai fai', ya, harta rampasan untuk baitul mal kaum muslimin, bukan untuk warisan keluarganya. Li'annahu la warisalahu, karena tidak ada pewaris untuknya. Li'annal muslima la yarithul kafir, karena seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Wala yarithuhu ahadun minal kufar. Dan barakofikum. Demikian pula orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Li'annahu la yuqarru ala riddatihi. Ya, karena dia tidak diakui atas kemurtatannya. Barakallahu fikum. Jadi orang yang murtad, harta dia, ya, kalau tidak mau bertobat, barakallahu fikum, ketika mati maka hartanya milik baitul mal, milik negara, yang nanti dikembalikan kemaslahatannya kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Al-hukmu rabi', hukum yang keempat. Al-murtaddu la yuksalu wa la yusalla alaihi. Orang yang mati dalam keadaan murtad, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Wa la yudfanu ma'al muslimin idza qutila ala riddatihi. Dan dia tidak dikubur bersama kaum muslimin di pemakaman kaum muslimin apabila dia dibunuh karena murtadnya, atau dia mati karena murtadnya, maka tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, dia dimakamkan, ya, berkafikum, orang kafir itu hukum asalnya hanya dipendam biasa saja, ya, berkafikum, dijauhkan dari makam kaum muslimin, diasingkan. Yang terakhir, al-hukmul khamis, rincian atau hukum yang kelima. Tahsulu taubatul murtad bi'itiyanihi bisyahadatain. Taubat orang yang murtad tercapai dengan dia mendatangkan dua persaksian. Persaksian apa itu? Persaksian yakni berupa pengakuan kalau dia itu mengingkari apa yang telah dia ucapkan, dan dia menyatakan rujuk dari apa yang dia telah murtad daripadanya. Ya, jadi orang yang taubat dari pemurtatan atau taubat dari kemurtatan, maka dia harus mendatangkan dua persaksian, yakni barakafikum dua pengakuan atau dua persaksian, berupa dia mengakui bahwasanya dia ya telah melakukan pengingkaran, penentangan terhadap Islam. Dia mengakui kalau dia salah. Kemudian pengakuan atau persaksian yang kedua adalah dia menyatakan rujuk dari apa yang dia telah kufur padanya. Dalilnya adalah li umumi qaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Barakallahu fikum. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka apabila dia mengatakan la ilaha illallah, maka mereka terjaga darah-darahnya, tidak boleh ditumpahkan, harta-hartanya terjaga, tidak boleh dirampas, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya apabila melanggar. Jadi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatain, lalu mengakui bahwasanya dia telah ingkar, telah kafir sebelumnya, dan menyatakan rujuk. Barakallahu fikum. Wa man kanat riddatuhu bisababi juhudi syai'in min umurid din fataubatuhu ila janibil ityan bisyahadatain. Dan barang siapa yang murtadnya itu dengan sebab menentang sesuatu dari perkara-perkara agama, maka taubatnya adalah dia mendatangkan dua persaksian, pengakuan, barakallahu fikum, walau dan juga dia bersyahadat dengan iqraruhu bima jahada wa angkara. Dia mengakui bahwasanya sebelumnya dia telah menentang dan ingkar terhadap Islam atau sesuatu dari apa yang menjadi bagian Islam. Wa ruju'ihi amma kafara bihi. Dan dia mengakui bahwasanya dia siap rujuk, taubat, mencabut kembali dari apa yang dia yakini yang mengandung kekufuran yang menyebabkan dia kafir. Barakallahu. Oleh karena itu, orang yang bertaubat dari pemurtatan itu adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia menyatakan, mengakui bahwasanya sebelumnya dia telah bersalah, menentang, dan dia siap untuk rujuk ya kembali kepada Islam dengan bertaubat dan bersyahadat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah lima rincian sebagai penutup dari bab yang ke-8 tentang pemurtatan. Wallahu ta'ala misawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah, barakatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.